Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pendengar dan pemirsa Roja dimanapun antum berada, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua. Salawat dan salam terus tercurah kepada junjungan kita, teladan kita, nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah beliau dengan baik hingga hari kiamat kelak. Ma'asyiral ikhwah, saudara-saudaraku seiman yang saya cintai karena Allah. Nah, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Al-Akh Abdul Ghaffar bahwa malam ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali Ad-Darsul Ishrun pelajaran 20 daripada kitab Durusul Lughatil Arabiyah jilid yang kedua yang ada insyaallah di halaman 141 141. Dan alhamdulillah kita sudah membaca latihan-latihan sampai di latihan ke-6 daripada pelajaran 20 ini. Dan sedikit mengulang apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kita sudah mempelajari di pelajaran ini yang pertama terkait dengan Al-Muthanna. Fokus dan pokok bahasan yang banyak ditemukan di pelajaran ini mulai dari awal latihan sampai di latihan ke-7 bahkan juga latihan ke-8 setelah ini hampir seluruhnya terkait dengan al-muthanna, isim yang menunjukkan jumlah dua. Dan sudah kita jelaskan bahwa al-muthanna cara membentuknya adalah dengan menambahkan alif dan nun setelah isim mufrad. Di akhir kata daripada isim mufrad kita tambahkan alif dan nun atau ya dan nun sesuai dengan kondisi masing-masing kata ketika diletakkan dalam kalimat. Ini yang pertama dan ini sudah kita bahas dan sudah kita ulang-ulang beberapa kali di pertemuan-pertemuan yang lalu. Kemudian juga sudah kita jelaskan bahwa al-muthanna dalam kondisi marfu' dan dalam kondisi mansub serta dalam kondisi majrur. Jika isim yang lain selain muthanna, isim mufrad misalnya, maka kita akan temukan bahwa kondisi marfu'nya adalah dengan dhammah. Kemudian kondisi mansubnya adalah dengan fathah dan kondisi majrurnya dengan kasrah. Adapun al-muthanna sudah kita jelaskan dan ini sudah kita latih di latihan-latihan sebelumnya, ini sudah berulang-ulang kali kita latih bahwa al-muthanna marfu'nya dengan alif adapun mansubnya dengan ya. Maka dalam kondisi marfu' kita katakan kitabani. Adapun dalam kondisi mansub kitabaini dengan ya. Begitu juga dalam kondisi majrur kitabaini. Keduanya baik mansub maupun majrur maka tanda i'rabnya adalah huruf ya. Maka di sini al-muthanna berbeda dengan isim mufrad bahwa isim muthanna ini tanda i'rabnya adalah bukan harakat huruf terakhir tapi huruf alif atau ya. Nah, perubahannya kalau bukan dia alif dan nun atau ya dan nun. Nah ini alhamdulillah sudah kita bahas dan sudah kita pelajari setelah sudah kita kerjakan latihan-latihan yang terkait dengan itu. Dan terakhir yang sudah sempat kita bahas adalah sampai At-tamrin as-sadis, latihan ke-6. Dan malam ini insyaAllah kita akan masuk ke at-tamrin as-sabi' dan beberapa latihan setelahnya insyaAllah. Dan alhamdulillah malam ini seperti biasa kita ditemani beberapa ikhwah. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum ya ikhwah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum? Bikhair insyaAllah. Antum siap membantu ana malam ini insyaAllah? InsyaAllah Ustaz. Baik. Kita masuk ke at-tamrin as-sabi'. Silakan bagi al-ikhwah dan al-akhwat, pendengar dan pemirsa Raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, silakan lihat halaman 141. Halaman 141 dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyah jilid yang kedua di pembahasan Ad-Darsul Ishrun, pelajaran 20, kita masuk ke at-tamrin as-sabi'. Latihan ketujuh. Sahih hada ya Abdul Ghaffar, at-tamrin as-sabi'. Nah. Hakada ya Jatiko, at-tamrin as-sabi' al-yawm. Nah. Yaqul huna, disebutkan di sini, ij'al kullan. Ij'al kullan minal kalimatil atiyati fi jumlatin. Ij'al kullan minal kalimatil atiyati fi jumlatin. Ana ahtaju ila musa'aratika ya jadmiko. Sa'idna la samahat. Tarjim ya'ani. Naam ustaz. Ij'al. Jadikanlah. Ikra. Ij'al kullan minal kalimatil atiyati fi jumlatin. Naam. Tarjim ya akhil karim. Jadikanlah setiap kata-kata berikut ke dalam bentuk kalimat. Naam. Jadi yang diminta di sini adalah kata-kata yang ada di bawah ini kita masukkan ke dalam kalimat sempurna. Naam. Dan alhamdulillah hanya ada 4 kata di sini, ikhwan. Indana huna arba'atu atau arba'u kalimat. Ada 4 kata di sini. Dan semuanya terkait dengan al-muthanna. Masih terkait dengan pokok bahasan kita di pelajaran 20 ini, yaitu tentang al-muthanna. Naam. Yang pertama, sama-sama kita baca ikhwah. Hayya, istami'u thumma kariru. Kitabani. Kitabani. Yang kedua, kitabaini. Kitabaini. Apa beda antara kitabani dan kitabaini? Kitabani dalam bentuk marfu, kitabaini dalam bentuk majrur atau mansub. Ahsan. Sehingga nanti ketika antum masukkan kalimat kitabani dalam kalimat, kitabani harus dalam kondisi marfu. Begitu pula kitabaini, karena dia di sini dengan ya, maka kondisinya kalau bukan dalam kondisi mansub atau dalam kondisi majrur, maka letakkan dalam kalimat posisi dia sebagai yang mansub atau sebagai yang majrur. Begitu pula kalimat berikutnya, sama-sama kita baca ya ikhwan. Talibaini. Talibaini. Talibani. Talibani. Nah, sama kondisinya. Ana berikan contoh. Misalnya kalimat kitabani. Kitabani kita masukkan dalam kalimat. Dan yakunu marfu'an. Dan dia harus dalam kondisi marfu'. Misalnya, indi kitabani. Indi kitabani. Mana indi kitabani? Saya memiliki 2 buku. Naam. Dalam kalimat ini, indi kitabani, apa posisi kitabani di situ? Marfu. Ma mawki'uhu min al-i'rab? Mubtada mu'akhar. Mubtada mu'akhar. Maka dia nakirah dan tidak boleh ma'rifah. Kita indi kitabani. Wadih ya ikhwan? Wadih. Adapun dalam kondisi mansub dan majrur, misalnya kita baini, ana berikan contoh juga, misalnya ishtaraitu kita baini fissuqi. Ishtaraitu kita baini fissuqi. Apa artinya? Saya membeli 2 buku di fissuqi, di pasar. Naam. Ishtaraitu kita baini. Saya membeli 2 buku. Kita baini di sini posisi sebagai apa? Maf'ulun bih. Mansub wala majrur? Mansub. Mansub. Adapun dalam kondisi majrur misalnya, wada'tul qalama, wada'tul qalama 'alal kitabaini. Wada'tul qalama 'ala al-kitabaini. Mana wada'tul qalama 'ala al-kitabaini? Saya meletakkan pena di bawah ala. Oh, di atas dua buku. Naam. Paham, Tom? Naam, paham, insyaallah. Saya meletakkan pena di atas dua buku. Dua buku. Musta'idun ya, ikhwan. Antum siap semuanya? Insyaallah. Siap? Siap insyaallah. Insya baik, siapa yang mau duluan? Ahjad Mikot duluan? Ana, Ustaz. Tafadhal. Dari mana? Dari Kitabani. Kitabani. Nanti kita benarkan kalau salah. La taha. Bismillah. Kitabani. Hadani kitabani mufidani. Naam, hadani kitabani mufidani. Naam, ahsant. Tarjib. Ini dua buku yang berfaedah. Naam. Atau antum tanpa sebutkan mufidani sudah jumlah mufidah insyaallah. Hadani kitabani. Selesai sudah. Selesai. Kedalik? Balas. Mufidani hadha na'at min kitabani. Naam. La bas. Masyaallah. Barakallahu fiik ya. Wafika barakallahu. Ya jadmiko. Naam, musta'id? Siap? Kalau tidak kita serahkan ke Syekh hadha. Tafadhal Syekh, kitabaini. Kitabani sudah lewat. Sekarang kitabaini dengan ya. Kitabaini. Naam. La basan tukhti. Kitabaini. Naam. Dua buku. Masukkan dalam kalimat. Antum belum masukkan dalam kalimat. Belum paham, Ustaz. Belum paham. Yang diminta di sini al-ikhwah, ya ikhwah di studio, antum masukkan kata-kata ini dalam kalimat. Kitabani, kalimat kitabani artinya apa? Kitabani, dua buku. Dua buku. Kata ini antum masukkan dalam kalimat. Buat kalimat dari kata ini. Buat kalimat dari kata ini. Maka tadi contohnya al-akh Jatmiko membuat sebuah kalimat. Hadani kitabani mufidani. Lihat, ada kitabani situ kan? Ada kalimat sempurna. Di dalamnya ada kata kitabani. Hadani kitabani mufidani. Ini dua buku yang penting. Dan tadi Anda sudah contohkan. Contoh lain. Indi kitabani misalnya. Faham tak, Syekh? Ulam tafam ba'at. Halas, maafi musyillah. Indi kitabaini. Indi kitabaini. Indi kitabaini. Indi kitabaini. Apa artinya? Saya memiliki dua kitab. Khata. Kalimatnya salah. Kitabaini, antum masih ingat, ini kondisinya, kalau bukan dalam kondisi mansub, atau dalam kondisi majrur, Syekh. Karena ada ya, kitabaini. Ada sekitar tarik? Kitabaini. Kalau antum bilang, indi kitabaini, sahih. Saya punya dua buku. Karena kitabani di sini memang kondisinya marfu. Terus kalau kitabaini enggak sih? Nah, kalau kitabaini dalam antum masukkan dalam kalimat berarti dia dalam kondisi kalau bukan dalam kondisi mansub atau dalam kondisi majrur. Labas. Naftah al-majal li al-akhir. Tafadhal jatmiko. Anta fahimta ya akhil kirim? Fahimta? Labas. Anta tafadhal jatmiko. Nah, kitabaini, Ustaz. Naam, tafadhal. Qara'tul kitabaini. Qara'tu al-kitabaini. Sahih. Qara'tu al-kitabaini. Tarjim. Saya telah membaca dua buku. Saya telah membaca dua buku itu. Mana sekarang jadi ma'rifah. Naam, Ustaz. Saya telah membaca dua buku itu. Atau langsung saja qara'tu kitabaini. Tanpa alifam juga tidak jadi masalah. Insyaallah. Masyaallah. Sahih. Di sini dalam kondisi majrur atau marfu? Mansub, Ustaz. Mansub. Sebagai apa? Mubtada. Qara'tu kitabaini. Kaif mubtada? Maf'ulun bih, afan, Ustaz. Rakis ya. مفعول به احسن ليس مبتدا يا اخي هذا بعيد جدا نعم الان طالبين تفضل طالبين Nah, talibaini berarti dia dalam kondisi mansub atau dalam kondisi majrur? Nah, Ustaz. Tafadhal. Talibaini. Nahal mudarrisu talibaini mutaakhiraini dakhulal fasla. Naam, naha. Nahal mudarrisu talibaini. Terus, wasil. Nahal mudarrisu talibaini mutaakhiraini dakhulal fasla min dukhulil fasli al jumla tawila lakin sahih alhamdulillah jumla tawila lakin sahih antum kalimatnya panjang tapi ada nabi alhamdulillah betul insyaallah nah tu'id maratan thaniya naha nahal mudarrisu lahza sebentar nahal mudarrisu hadha awalan thumma talibaini maf'ulun bih mansub mutaakhirain mutaakhirain yakunu madha mutaakhirain mutaakhirin na'at ala sekadarik ya yatmiko bala na'at na'at min talibaini talibaini mutaakhiraini mumtaz min dukhulil fasli tarjim al jumlah pak guru melarang dua siswa yang datang terlambat na'am masuk kelas. Nah, anta anifan dakhalta mutaakhir ya. Nah. Ya ainaina. Asif. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair ya akhi al-karim. Masyaallah. Al-jumla mumtaz, masyaallah. Al-akhir taliban. Ah. Man yastati an yu'ti lana mithalan? Tayyib la bas khair jazakallah. Anta al-yawm, anta hadhihi al-laila anta wahdaka alladhi tujib ya akhi al-karim. Tafadhal. Taliban. طالبان الكلمة الأخيرة ثم نفتح المجال للمستمعين والمشاهدين تفضل هذاني طالبان جديداني ما شاء الله صحيح مرة ثانية يا أخي هذاني طالبان جديدان ما شاء الله ترجم يا أخي ini dua siswa yang baru. Naam, karena baru ma'dzur yani, diberi udzur yani. Masyaallah. Jazakallahu khair ya akhi al-karim. Masyaallah. Barakallahu fiik. Afik Allah. Min ayna ta'allamta al-arabiyya ya jadniko? Min ayna ta'allamta al-arabiyya min qabl? Qabla hadha yani adrus min al-masjid fi Cipinang. Masyaallah. Yani tasta'mil ayya kitab? Hadha kitab durus lugha aw kitab akhar? Naam, Ustaz. Masyaallah. هذا كتاب ما شاء الله الله يبارك لك إن شاء الله نراكم على خير إن شاء الله بارك الله فيك آمين تفضل يا عبد الغفار نفتح المجال Silakan ikhwatul Islam pendengar dan juga pemirsa Roja dimanapun Anda berada kami berikan kesempatan pula untuk para pendengar maupun pemirsa yang ingin membuat jumlah mufidah sebuah kalimat yang sempurna dari beberapa kata berikut ini atau kata yang insya Allah mungkin akan disampaikan sendiri oleh Ustaz Silakan Anda dapat menghubungi melalui line telepon ke nomor 021-823-6543. Baiklah kita akan coba sapa penelpon pertama di malam hari ini. Naam. Halo. Silakan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Ummu Fatimah ya Ustaz. Ummu Fatimah. Naam. Barakallahu fikum ya Ustaz. Wa fiki barakallahu ahlan wa sahlan ya Amma Fatimah. Min aina anti ya Amma Fatimah? Ana min Bekasi ya Ustaz. Ah, masyaallah. Naam. Ma'aki al-kitab? Naam, indi kitab ya Ustaz. Tafaddali. Iqra at-tamrin as-sabi' kalimat kitabani. Naam. Baik. Fil haqibati kitabani jadidani. Maratan thaniya ya Amma Fatimah? Fil haqibati kitabani jadidani. Mumtaz, masya Allah. Jumlah sahiha. Nah. Terjem. Di dalam tas ada dua buku yang baru. Ahsanti, masya Allah, masya Allah. Nah. Kitabani huna fi hadhihi al-jumlah. Yani yakunu mada? Yani min haythu al-i'rab. Naam fi mahalli rafil mubtada ya Ustaz. Fi mahalli rafin mubtada. Mubtada muakhir yani. Mubtada muakhir. Masya Allah. Nah. Allah yibarik. واصلي كتابين نعم اشتريت كتابين جميلين امسي اشتريت كتابين جميلين امسي نعم. ما شاء الله Masya Allah. Tarjimi. Saya telah membeli kitab yang bagus kemarin. Ah, kitabaini. Dua kitab yang bagus kemarin. Masya Allah. Barakallahu fiik. Habiskan semua umur. Wasili. Talibaini wa talibani kadhalik. أمام الفصل طالبان مرة ثانية يا أم فاطمة نعم سيد أمام الفصل طالبان مجتهدان أمام الفصل طالبان مجتهدان نعم تبدأين من طالبان لا بس خير إن شاء الله نعم. طالبان جديدان ما شاء الله نعم. الجملة صحيحة ترجمي نعم. Di depan kelas ada dua siswa yang rajin ما شاء الله نعم. Teruskan satu lagi نعم. الأخير. خذ الكتابين الجديدين يا عباس. خذ الكتابين الجديدين. طالبين. طالب الكتابين انتهينا منه. نعم. Kita sudah selesai dari kalimat kitabain. Sepertinya salah baca kalimat seperti yang Fatimah. Nah, طالبين. طالبين. Ra'aitu talibaini jadidaini. Khalas, ra'aitu talibaini jadidaini. Khalas, sahih. Al-jumlah mufidah, khalas. La tazidi alaih. Nah, Ustaz. Tarjimi. Saya melihat dua siswa yang baru. Khalas, barakallahu fiik. Masyaallah. Jazakil khair. Wa iyyakum. Barakallahu fiik. Wa iyyakum. Naam, barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, terima kasih atas kebersamaannya. Ummu Fatimah di Bekasi. Berikutnya masih kita berikan kesempatan bagi para pendengar maupun pemirsa yang lainnya yang ingin bergabung melalui line telepon di malam hari ini 0218236543 dalam latihan membuat jumlah mufidah. Nah, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Dengan Ahsan di Bukit Tinggi, di Parabe. Di Ahsan. Ahsan ya, Pak, atau Adi Ahsan ya, di Bukit Tinggi. Ahsan di nah. Bukit Tinggi. Iya. Masya Allah. Kelas berapa Ahsan? Hah? Kelas berapa? Kelas 2 Tsanawiyah. Kelas 2 Tsanawiyah, Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Kaifa haluka ya Ahsan? Alhamdulillah, ana bikhair. Masya Allah. Yani ismuka Ahsan. Wa al-jawab satakun Ahsan, Insya Allah. Tafadhal ya Ahsan. Ma'akal kitab ya akhir kirim? Antum ada bukunya? Ntar lagi. Sedang dibuka bukunya. Tafadhal. Kita tunggu. Halo? Ya, sudah. Ahsan, sudah siap? Sudah. Sampai di pelajaran mana sekarang kita, Ahsan? Di latihan keberapa sekarang kita? Halo. Ya, Ahsan. Di latihan berapa sekarang, Ahsan? Maksudnya apa? Kita sekarang sedang di latihan keberapa sekarang? Ada bukunya, Ahsan? Ada bukunya? Nah, maksudnya jangan istahyi wa yakhjal ya. Nah, karena yakhjal. Ya, mungkin Adi Ahsan bisa menghubungi kembali atau pendengar maupun pemirsa yang lainnya, tafadhal. Masih di latihan ke-7 dalam praktik membaca atau membuat jumlah mufidah, kalimat yang sempurna dari beberapa kata yang tertera di latihan ini. Tafadhal, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Naam, dengan siapa? Di mana? Ummu Abdurrahman di Padang. Ummu Abdurrahman di Padang. Ummu Abdurrahman di Padang. Masya Allah. Tadi dari Bukit Tinggi tadi, Masya Allah. Masih dari Padang juga, Masya Allah. Silakan Ummu Man. Abdurrahman. Ummu Abdurrahman. Ma'akil kitab ya Umma. Ya, ini kitab ya. Tafadhali. Kitabani, nabda' min huna. Kitabani. Quri'a kitabani. اشتريتهما في المكتبة أمام الجامعة. ما شاء الله. يعني جملة طويلة جدا. يعني قصر قليلا يعني. بواد لبي بنك لقي أمه. ترى لو بانجا. Nuridu mithalan basitan ya. Kita ingin contoh yang mudah saja. Lakin labas, labas. Tu'idin maratan thaniya al-jumlah. Enggak apa-apa, Umu. Silakan, ulang saya lagi. Bagaimana tadi kalimatnya? Quri'a kitabani ishtaraituhuma fil maktabati amamal jami'ati. Amsi. Ma tahta jil amsi? Naam. Quri'a kitabani. Naam. يعني هذين الكلمتين يكفي في الحقيقة هاتين الكلمتين يكفي إن شاء الله sebenarnya dua kata ini sudah cukup Ummu hadza quri'a kitabani oh iya tarifu nama mana quri'a tadi telah dibaca dua kitab hadza fi'il mabniun lil majhud kata kerja yang pasif telah dibaca dua buku iya tapi tadi Ummu bilang minal maktabah telah dibaca Quri'a kitabani ishtaraituhuma fil maktabati amamal jami'ati ishtaraitu minal maktabati hadhi ziyadah yani ma nahtaju ilaih tambahan dari kalimat ishtaraitu sampai ke belakang sebenarnya tidak diperlukan sebenarnya yang dibutuhkan dua kata di depan tadi Quri'a kitabani sudah cukup insyaallah mi'a bil mi'a yani 100% sahih tahinti Umu أعطي مثالا يعني أخصر وأقصر sekali lagi teruskan Umu kitabaini berikan contoh yang lebih ringkas saja iya sir nah tafadhali darasna kitabaini خلاص يكفي ما معنى darasna kitabaini kami telah mempelajari dua kitab. Ustaz. Dua kitab, masya Allah. Kitabaini huna, ma mawqi'uhu min al-i'rab? Maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Yakunu majruran, sah? Sahih? Mansub. Mansub, na'am. Na'am. Maf'ulun bih mansub, laysa majrur, na'am. wasili ya ummah. Talibaini al-an. Talibaini, ya. Arafna talibaini jadidaini yaskunani amama. Yaskunani wa ila dhalika hadha ziyadah mana tajulay. Labas. Laki labas. Takra'in maratan thaniya. Baca sekali lagi, Umu. Arafna talibaini jadidaini yaskunani amamal madrasati. Masya Allah. Jumlah yani mufidah jiddah. Masya Allah. Tarjimi. Saya mengenal kami mengenal dua murid baru yang tinggal di depan madrasah. Naam. Law kana al-kalima hatta jadidain faqat hadha yakfi insyaallah. Iya. Kalau kalimatnya hanya sampai jadi ini sudah cukup insyaallah. Naam. Satu lagi Umu, talibani. Ada sad. Iqra'i ma bada laki, tafaddali. Ma fi syai'. Talibani yashtariyani لا تبدأ بالنكرة لا تبدأين بالنكرة يا أمه جangan mulai dengan nakira الطالبان نعم الطالبان يشتريان دفترين اثنين من ال نعم واصلي من المقصف من المقصف ما شاء الله مرة ثانية يا أم عبد الرحمن الطالبان يشتريان دفترين خلاص يشتريان دفترين خلاص يعني الكلمة إلى هنا هذا يكفي إن شاء الله ترجمي dua murid membeli dua buku tulis نعم أحسنت ما شاء الله شكرا يا أم عبد الرحمن بارك الله فيك وجزاك الله خير نراك على خير إن شاء الله Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian. Terima kasih Ummu Abdurrahman dari Padang. Barakallahu fiki. Nah, Ustaz. Nah, kita ini dari tamrin as-sabi'. Kita sudah selesai di latihan ke-7. Kita lanjutkan latihan ke-8 insyaallah. Sudah cukup ikhwan latihan ke-7? Yakfi insyaallah, masyaallah. Antum mumtazun yani, masyaallah. Antum al-ikhwah studio wa kadzalika al-mustami'un masyaallah. نبدأ الآن في التمرين الثامن kita mulai sekarang di latihan ke-8 يقول هنا disebutkan di sini تأمل الأمثلة الآتية لأحدهما والآخر ta'ammalil amthilatal atiyah. Perhatikan contoh-contoh berikut. Li dari kalimat ahaduhuma dan wal-akhir. Dan kata al-akhir. Ada dua kata yang di sini antum diminta untuk diperhatikan dengan baik. Kalimat yang pertama ahaduhuma. Apa mana ahaduhuma? Salah satu dari keduanya. Salah satu dari keduanya. Wal akhar. Al akhar. Yang lain. Yang lain. Nah, kita lihat bagaimana penggunaan dua kata ini dalam kalimat. Kita akan temukan ada dua kata ini diletakkan dalam satu kalimat. Al awal. Li akhawani ahaduhuma tabibun wal akharu muhandisun. Ana wa'id maratan thaniya. Ana ulang sekali lagi. Ta'ammal jaydan ya ikhwan. Li akhawani. Ma mana li akhawani? Saya memiliki dua saudara laki-laki. Naam. Ahaduhuma tabibun. Salah satu dari keduanya adalah seorang dokter. Wal akharu muhandisun. Dan yang lain seorang insinyur. Seorang insinyur atau seorang arsitek. Naam. Untuk melihat di sini ada dua kata yang diletakkan dalam satu kalimat. Kata yang pertama apa? Ahaduhuma. Ahaduhuma dan? Wal akharu. Al akhar. Kalimat yang kedua adalah al akharu. Karena nanti akan kita belajar setelah ini, dua kalimat ini bagaimana kalau mu'annath. Nanti akan kita lihat setelah ini insyaAllah. Ini dua kalimat yang kedua-duanya sama-sama mudhakar. Nanti setelah latihan ke-8 ini ada contoh. Ahaduhuma wal akhar kita jadikan bentuk mu'annath. Nanti akan kita lihat setelah ini insyaAllah. Nah, sekarang kita perhatikan dulu contoh-contohnya. Kemudian nanti di latihan berikutnya akan kita lihat contoh daripada al-mu'annath. Iqra' al-thani ya Yadmiko. Al-thani. Li hadihil hafilati babani. Ahaduhuma lidduhuli wal akharu lil khuruji. Nah, ini contoh kalimat yang lain. Yang di situ juga ada kalimat ahadu dan kalimat al-akhar. Maratan thaniya, ya Niko, sekali lagi. Li hadihil hafilati babani ahaduhuma lidduhuli wal akharu lil khuruji. Naam, wal akharu lil khuruji. Naam. Tarjim ya akhir kirim. Bis ini memiliki dua pintu. Naam. Salah satunya adalah salah satu dari keduanya. Salah satu dari keduanya untuk masuk dan yang lain untuk keluar. Naam, ahsant. Wasil ya Yatmik. Al-Thalif. Indi kolamani. Naam. Ahaduhuma azroku wal akharu ahmaru. Naam. Saya memiliki dua pena. Salah satu dari keduanya berwarna biru dan yang lain berwarna merah. Ahsant. Ahsant ya akhir kirim. Jazakallah khair. Oh, iya. Man yaqra ba'da Yatmiko? Siapa yang baca? Ustaz Yatmiko? Tafadhal Syekh. Yaqra, taqra insyaallah. Tafadhal. Indi mu'jamani. Naam. Ahaduhuma inkiliziyun. Naam. Wal akharu faransiyun. Naam. Ahsant. Saya memiliki dua kamus. Salah satu di antaranya. Naam, terjemahan kita lebih afdal begitu sepertinya. Salah satu di antaranya. Naam. Wasil, teruskan. Salah satu di antaranya berbahasa Inggris. Naam. Dan yang kedua berbahasa Perancis. Naam. Wal akhir di sini artinya atsani, yang kedua. Sahih. Oh, yang kedua. Sahih. Teruskan Syekh. Al-khamis. Wasil. Qira'atuka mumtazah, ya la takhaf ya Syekh. Al-khamis. Naam. Lana baytani ahaduhuma fil madinati wal akhari wal akharu fi fil qaryati. Mumtaz, mumtaz. Tarjam ya akhi. Kami memiliki dua rumah. Masya Allah. Salah satu dari keduanya di kota. Naam. Dan yang lainnya di kampung. Ahsant, masya Allah. Iqra al-akhir ya Syekh. Iqra as-sadis. As-sadis. Istaraitu qamisaini ahaduhuma li wal akharu li akhi shaghiri. Naam, masya Allah. Qira'ah mumtazah jiddan, masya Allah. Saya membeli dua kemeja. Sahih. Salah satu dari keduanya untuk saya. Milik saya. Dan yang lain untuk saudara kecil saya. Nah, mana saudara kecil di sini maksudnya? Adik. Adik. Ahsan ta ya Syekh. Masya Allah. Jazakallah khair ya Syekh. Wa badalika anta insya Allah. Lakin tahina min al-amthila. Selesai sudah contoh-contohnya. Nanti antum siap-siap akhi. Setelah ini antum insya Allah. Labas. Labas. Khair insya Allah. Labas. Khair insya Allah. نعم نفتح المجال للمستمعين والمشاهدين تفضل يا للقراءة ساتي للقراءة نعم ما عندنا أسئلة للإجابة هنا نعم بس يا دكتور سلام عليكم إخواني السلام في latihan ke-8 ini anda dapat membaca dari beberapa bacaan yaitu ada 6 nomor di sini bagi anda yang ingin turut membacanya dapat menghubungi di layanan telepon kami kita sapa kembali halo nam ya halo Dan kami sampaikan untuk Anda yang ingin terhubung di layanan-layanan telepon dapat menghubungi ke nomor 021-823-6543. Adapun Anda yang ingin bertanya maupun berinteraksi melalui pesan singkat dapat melalui nomor 081-989-6543. Kembali kita sapa di layanan-layanan telepon. Nah, terputus kembali. Silakan 021-823-6543. Untuk Anda yang ingin berlatih membaca di latihan ke-8 halaman 141 dan 142. Now, sudah ada yang masuk? Halo? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Abu Salma di Sambas. Abu Salma di Sambas, Masya Allah. Ahlan wa salam ya Abu Salma. Ahlan bikum ya Ustaz. Kaifa haluk? Alhamdulillah, ala bil khair. Masya Allah. وكيف حالك يا أستاذ؟ أنا بخير الحمد لله ما شاء الله شكرا يا أخي الكريم أنت تعرف أين وصلنا يا أخي الكريم؟ نعم أعرف أي تمرين يعني؟ التمرين التاسع تفضل اقرأ الأول مرة ثانية يا أخي التمرين كم؟ التاسع الثامن نعم أنا أخطأت وأنت أخطأت كذلك نعم. فهمت كلامي يا أبا سلمى أنت فهمت كلامي لا بس الأفضل لا تفهم لا بس التمرين الثامن الأول لي أخواني نعم. أحدهما طبيب والآخر مهندس نعم مرة ثانية يا أبو سلمى سكلاجي لي أخوان أحدهما طبيب والآخر مهندس نعم أحسنت ترجم saya memiliki dua saudara salah satu dari keduanya adalah seorang dokter نعم. dan yang lainnya مهندس dan Seorang insinyur. Naam, sahih. Wasil ya Abu Salma. Al-thani. Di hadhihi al-hafilati babani. Naam. Ahaduhuma lirbu. Waiduka yabki? Fanset. Naam. Nabas. بس. لهذه الحافلة بابان أحدهما للدخول والآخر للخروج والآخر هكذا يا أبو سلمى Begitu? Wal akhari? Wal akharu bil khuruj. Naam. Hasan. Waladuka yabki yani. لا يصبر لا يمكن أن يصبر هكذا يا أخي إن شاء الله نعم. Ya, terima kasih Abu Salma dari Sambas yang telah membaca beberapa nomor di latihan ke-8 ini. Baiklah, kita lanjutkan. Bagi Anda yang ingin membaca kembali di latihan ke-8 ini, silakan dapat menghubungi di layanan-layanan telepon kami ke nomor 021-823-6543. Nah, kita sapa kembali untuk telepon yang lainnya. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Bapak? Di mana? Dengan Abu Irfan di Tambun. Sautuka hadhihi al-laila yani wadhiha jiddan. Fahimta ya Abu Irfan? Fahimta kalami? Sautuka hadhihi al-laila wadhiha jiddan. Masyaallah. Ma tastami yani? Hatif ولا telepon adi? Anda pakai HP atau pakai telepon biasa? Pakai HP, Ustaz. Masyaallah. Sauti ya. Amin. Wasil ya Abu Irfan. Al-Thani. Baru saja dibaca tapi belum terjemahkan. Antum ulang lagi bacaannya. Naam. Li hadhihi al-hafilati babani. Babani yani bil mad fil ba. Naam. Li hadhihi al-hafilati babani. Ahaduhuma lidduhuli wal akharu lil khuruji. Ahsant ya. Terjib. Bis ini memiliki dua pintu. Salah satu dari keduanya untuk masuk dan yang lain untuk keluar. Ahsant. Teruskan. Al-Thalith. Indi kolamani. Ahaduhuma azroku wal akhoru ahmaru. Naam. Ahsant. Saya memiliki dua pulpen. Naam. Salah satu dari keduanya berwarna biru dan yang lain berwarna merah. Ahsant ya. Wasil. Arabi. Indi mujamani. Ahaduhuma inkiliziyun wal akhoru faronsiyun. Saya memiliki dua kamus. Salah satu dari keduanya berbahasa Inggris. Nah. Dan yang lainnya berbahasa Prancis. Ahsant, mumtaz. Anhi jami' al-amthilah ya akhi. Habiskan semua contoh-contohnya. Al-khamis was-sadis. Iqra. Al-khamis. Lana baitani ahaduhuma fil madinati wal akharu fil qaryati. Naam, ahsant. Kami memiliki dua rumah. Salah satu dari keduanya di kota. Naam. Dan yang lain di desa. Naam, ahsant. Wasil. As-sadis. As-sadi. Naam, ya akhi, kam? Al-hadi. As-sadis. Naam, sita yakun as-sadis. As-sadis. Asalnya sita, jadi as-sadis, naam. Fahimta ya Abu Irfan? Fahimtu, Ustaz. Nah, tafadhal. Istaraitu qamisaini. Ahaduhuma li wal akharu li akhi saghirin. Li akhi saghiri. Ahsant, hakadha al-qira, nah. Saya membeli dua kemeja, salah satu dari keduanya milikku dan yang lain milik adik. Naam, milik saudara kecil. Saudara kecil. Naam. Maksudnya naam. Siapa? Adikku. Naam, ahsant. Masyaallah. Barakallahu fiik ya Abu Irfan, masyaallah. Jazakallahu khair. Ana apa Ustaz? Tafadhal. Di sini ada inklusion, kenapa tidak inklusia? Sama seperti Farsi. Jawaban Faransiyun. Kenapa bukan Faransiya? Naam. Ana tanya akhi, kenapa Faransiyun bukan Faransiya? Maka inklusion juga inklusion bukan inklusia. Tidak inklusion. Ada la da'iya lin nasab. Tidak ada yang menyebabkan dia jadi mansub. Antum lihat kondisinya di sini. Dia dalam kondisi marfu. Oh, naam. Maka marfu bidhammah. Marfu bidhammah. bala. Nah, la da'iya lin nasab, tidak ada sebab dia jadi mansub. Kenapa antum mansubkan inklusia? Tidak ada sebab, nah. Askadarik. Bala. Nah, ahsan. Barak fahim ta ya akhi. Fahim tu. Syukran. Afwan. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik ya Abi Irfan. Nah. Terima kasih Abu Irfan di Tambun. Jazakumullahu khair atas kebersamaan Anda. Baik, saat kita kembali di latihan. Masih tamrin atas ya, Lan. Atas, ya. Nah, yakfi tamrin tsamin hal. Nah. Cukup sudah latihan ke-8, kita masuk ke tamrin atas ya. Di sini di tamrin atas ya, muannats dari kalimat yang sebelumnya kita baca. Ahaduhuma dan kalimat al-akhar. Sekarang di sini antum melihat muannatsnya. Yaqul huna disebutkan di sini ta'ammalil amthilatal atiyata. Perhatikan contoh-contoh berikut, contoh dari ihdahuma wal ukhra. Hatainil kalimatain muannats li lima sabaq. Dua kata ini adalah muannats dari kata sebelumnya. Ahaduhuma itu muzakkar. Muannasnya ihdahuma. Ahad hadha muzakkar, ihda muannas. Faham tum? Al-akharu muzakkar. Apa muannasnya? Al-ukhra. Yang ada di latihan ke-9. Antum dilatih dengan diberikan banyak contoh-contoh daripada penggunaan dua kata ini. Baik dalam kondisi fi halati tadzkir atau fi halati ta'nits, dalam kondisi muzakkar maupun dalam kondisi muannats. Nah, antum lihat bagaimana penggunaan kalimat ini, dua kalimat ini ketika dijadikan muannats. Iqra ya jatmiko. Al awal li ukhtani. Nah, ihdahuma mudarrisatun wal ukhra mumarridatun. Nah, maratan tsaniya li ukhtani. Li ukhtani ihdahuma mudarrisatun wal ukhra mumarridatun. Naam. Terjem. Saya memiliki dua saudari perempuan. Naam, sekarang ukhtani muannats. Rasulullah. Bala, Ustaz. Nah, sekarang bagaimana penggunaan ahadnya? Ihdahuma salah satu di antaranya mudarrisatun. Naam. Guru, seorang guru. Naam. Wal ukhra mumarridatun. Dan yang lain seorang perawat. Naam. Lihat di sini. Ahadu, ahadu sekarang jadi ihda. Al-akhar sekarang jadi al-ukhra. Nah, dan ihda dan ukhra di sini mudzakkar atau muannats ya ikhwan? Muannats. Muannats. Nah, ahsant. Tsani. Iqra jadmik al-akhir. Tsani. Indi sayyaratani. Ihdahuma hamra'u wal ukhra baydau. Naam. Saya memiliki dua mobil. Salah satu di antaranya berwarna merah dan yang lain berwarna putih. Putih. Ahsant. Barakallahu fiik ya jazak. Jazakallahu khair. Wa iyyak. Anta taqra ya akhil karim aw asy-syekh hada? Anta taqra? Anta baca? Tayib, la bas. Asy-syekh, tafadhal ya syekh. Al-Thalith. Fi qaryatina madrasatani. Naam. Ihdahuma mutawasitatun wal akhri. Wal ukhra Sanawiyatun. Naam. Ini penggunaan apa di sini? Dua kata yang jadi fokusnya apa, Syekh? Kalimat ihda dan kalimat ukhra. Naam, kalimat ukhra sudah diulang dua kali di nomor 1 dan nomor 2 tadi. Naam, fahim ta? Faham, Syekh? Insyaallah. Baik. Maratan tsaniya, sekali lagi, fi qaryatina madrasatani ihdahuma mutawassitatun. Naam. Wal ukhra sanawiyatun. Naam. Terjem. Di kampung kami ada dua sekolahan. Ya. Salah satu dari keduanya mutawassithah yakni SMP. SMP ya. Sekolah menengah. Ya. Wal ukhra dan wal ukhra dan yang kedua SMA. Naam, tsanawiyatun SMA. Tsanawiyatun SMA. Naam. Al mustalah inda as-Saudiyah, istilah di Saudi, Arab Saudi, SMP itu mutawassithah. Kalau kita di sini apa? Di negeri kita? SMP? Tsanawiyah. Bisa kita tarik? Nah, yakhtarif al-mustalah yani. Agak sedikit berbeda istilahnya di sini. Maka yang dimaksud dengan mutawassithah di sini artinya SMP, sekolah menengah. Adapun tsanawiyah menurut istilah di buku ini, SMP atau SMA? SMA. Nah, jadi kalau antum nanya ke talib Saudi, talib madrasah, misalkan anta fi tsanawiyah wala mutawassithah, yaqul ana fi tsanawiyah. Kalau dia bilang saya di tsanawiyah, maksudnya di mana? SMP atau SMA? SMA. Nah, tapi kalau antum tanya talib di sini, anta fi ayyi fasl anta ya akhi? Yaqul ana fi tsanawiyah. Yani ماذا يعني انا في الثانويه هنا؟ SMP. واصل الشيخ الرابع. الرابع كتبت اليوم رسالتين. نعم. إحداهما لأبي والأخرى لصديقي. ما شاء الله. نعم. Saya telah menulis hari ini saya telah menulis dua surat. Nعم. Teruskan. Ihdahuma li abi. Salah satu dari keduanya. Salah satu dari keduanya untuk bapakku. Sahih. Dan yang terakhir. Yang kedua. Dan yang kedua untuk temanku. Naam. Limadha la laysa li zawjatika ya akhi? La bas, khair insyaallah. Barakallahu fik. Jazakallahu khair ya akhi. Ana amzah bas yani. Tafadhal, naftah al-majal lil mustamil al-mushahid. Tafadhal ya akhi. Naam, sir. Rakam khamis tadi. Nah, al-khamis al-akhir itu manu'id min al-awwal. Na'ud min al-awwal insyaAllah. Nah, silakan ikhwatul islam, pendengar dan juga pemirsa Roja, di mana pun Anda berada. Latihan ke-9. Masih latihan membaca di beberapa nomor yang tertera di latihan ini. Silakan untuk Anda yang ingin terhubung di layanan telepon. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Dari Solo ini, Om Abdullah. Ya, insyaAllah. Nah, barakallah. Ahlan wa sahlan ya ahla Solo. Ahlan wa sahlan. Ahla balad Solo. Kaif haluki? Alhamdulillah, bi khair. InsyaAllah. Wa kaifa yani ahlul balad kulluhu? Bi khair kulluhum? Bagaimana Solo kondisinya malam ini, Om? Sehat semua, insyaAllah. Alhamdulillah, baik. MasyaAllah, MasyaAllah. Teruskan Om. Silakan Om baca nomor 5. Al-Khamis. Al-Khamis. Ja'at mudarrisatani jadi datani. Ihdahuma risayyarati wal ukhra lis-sayyara. Hakadha ya umma. Ihdahuma risayyarati. La. Lisirati. As-sira ya. Umma lisirati. Dan ukhra litafsiri. Litafsiri, na'am. Maratan thaniya ya umma, maratan thaniya. Ja'at mudarrisatani jadi datani. Ihdahuma lisirati dan ukhra litafsiri. Na'am, ahsant. Terjemi. Telah datang dua ibu guru yang baru. Dua ibu guru baru, teruskan. Satu dari keduanya. Untuk guru tafsir, guru sejarah. Ahsan, as-sirah sejarah. Dan yang lain guru tafsir. Naam, ahsan. Di sini di bawahnya ada keterangan umum. Tolong dibaca keterangan di dalam kurung di bawahnya. Al-mudzakkar ahadun. Naam, al-mu'annas. Al-mu'annas ihda. Naam. Adapun al-akharu, bagaimana mu'annasnya umu? Al-ukhra. Al-ukhra, ahsant, masyaAllah. نعيد من الأول كده أولان دري أول يا أم عبد الله من رقم الأول تفضل اقرأ رقم الأول لي أختاني إحداهما مدرساتون وأخرى ممرضاتون. نعم. Saya memiliki dua saudari. Salah satu dari keduanya guru, yang lainnya perawat. Perawat. Nah, ahsanti. Athani, al-akhir. Athani. Inti, saya rotani. Ihda rumah hamra'u da'ukhra da'idau. Masya Allah. Nah, saya memiliki dua mobil. Salah satu dari keduanya berwarna merah. Dan yang lain putih. Masya Allah, Masya Allah. Syukran. Syukran ya Umma Abdillah. Masya Allah. Allah yubarik fiik. Jazakillah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikian. Terima kasih. Dari Solo Umma Abdillah yang telah bergabung pula di malam hari ini. Jazakillah khair. Nah, Ustaz, kita nah, habiskan dulu soal 3-4 baru kemudian kita lanjutkan materi 10 insyaallah. Nah, Ustaz, kita akan habiskan di terakhir beberapa nomor ini. Silakan pendengar maupun pemirsa di layanan-layanan telepon berikutnya 0218236543. Naam. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Dengan Ummu Burhan di Jakarta. Naam, di Jakarta Ummu Burhan. Ahlan wa sahlan ya Ummu Burhan. Ahlan bik ya Ustaz. Kaifa hal? Alhamdulillah bi khair. Ana kadhalika bi khair alhamdulillah. Masya Allah. Tafadhali ya umma, rakam ath-thalith war-rabi'. Rakmaini, ikra'i rakmaini. Rakam ath-thalith. Naam. Fi qaryatina mudarrisatani. Naam, mudarrisatani. Fi qaryatina mudarrisatani. La, laysa mudarrisa. Fi qaryatina madrasatani. Ahsanti. Ihdahuma mutawassito wal ukhra sanawiyati. Maratan tsaniya, sekali lagi Ummu, perbaiki bacaannya. Fi qaryatina madrasatani ihdahuma mutawassitatun. Naam, mutawassitatun. Mutawassitatun wal ukhra sanawiyatun. Naam, ahsanti. Di kampung kami ada dua sekolah. Nah. Salah satu di antara keduanya SMP dan yang lainnya SMA. Ahsanti. Nah, terakhir. Rabi'. Kata betul yauma risalataini. Naam. Ihdahuma li'abi wal ukhra li sadiqi. Nah, jangan disambung lam dengan sadnya. Tidak ada alif lam di situ Ummu. Li sadiqi. Jangan baca lis. Li sadiqi. Ahsant. Saya telah menulis dua surat hari ini. Salah satu di antara keduanya untuk bapakku dan yang lainnya untuk temanku. Ahsanti. Syukran ya Umma Burhan. Wa iyaka Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Jazakallahu khair. Dari Umma Burhan di Jakarta. Naam Ustaz. Naam. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan latihan ke-8 dan ke-9. Dan sekali lagi ini tentang apa ikhwan sebelum kita lanjutkan ke latihan berikutnya? Mal mawdu, apa temanya di dua latihan ini tentang apa? Tentang kalimat ahadun dengan akharu. Di sini ada bentuk mudzakarnya ahadun, akharu, keduanya mudzakar. Dan ada bentuk muannatsnya. Muannatsnya bagaimana tadi? Muannatsnya ihda. Nah, ahadun muannatsnya ihda, al-akharu muannatsnya al-ukhra. Dan alhamdulillah kita sudah disuguhkan banyak contoh untuk penggunaan kalimat ahad dan akhar baik pada saat mudzakar maupun saat muannats. Wala'alla naktafi bihadzal qadr, kita cukupkan sampai sini dulu. Waktu sudah menunjukkan jam 9.16, kiranya insyaallah latihan terakhir, latihan ke-10 kita lanjut insyaallah di pertemuan berikutnya karena banyak hal yang perlu dijelaskan dan mudah-mudahan insyaallah nanti kita bisa jelaskan melalui tulisan juga insyaallah. Insyaallah. Allah ybarik fikum wa jazakumullahu khair ala hudurikum fi hadhil munasabah. Dan kita kembalikan ke al-akh Abdul Ghaffar. Tafadhal akhi al-karim. Nam sat jazakumullahu khairan atas pembahasan dari materi lanjutan di pelajaran ke-20 pada jilid kedua kitab Darusul Ghoh ini. Satu pertanyaan masuk dari pesan singkat Ustaz. Dan mungkin tidak berkenaan dengan materi kita, barangkali kita bacakan. Ustaz, kata Ibnun kalau ditasgir menjadi Unayun. Kemudian benarkah kalau Ahun ditasgir menjadi Puhayun? Demikian satu pertanyaan. Nah, dalam bahasa Arab kita mengenal ada istilah at-tasgir. At-tasgir itu dari kalimat sagir. Mana sagir yani? Mana sagir? Kecil. At-tasgir yakni kita merubah sebuah kata menjadi kata lain yang artinya lebih kecil. Contoh, kalimat kitabun. Mana kitabun? Buku. Antum pengen bilang buku kecil. Kita tasgir, kita kecilkan menjadi kutaibun. Kitabun jadi kutaibun. Faham, Tom? Nah. Umar, jadi Umayrun. Nah, tadi disebutkan dari Ibnun jadi Bunayun. Dan apa tadi? Akhun menjadi? Ukhoyun. Kita merojah dulu, kita tidak bisa memastikan sekarang, kita pastikan insyaAllah di pertemuan berikutnya insyaAllah. Dan atas sekir nanti dipelajari di jilid kedua insyaAllah. Ada bentuk-bentuknya. Di jilid kedua hanya saja saya lupa dilatih pelajaran keberapa, tapi nanti insyaAllah kita akan temukan nanti insyaAllah. Mudah-mudahan saat kita bahas itu kita perluas lagi insyaAllah. Nah. Ustaz, bagaimana? Kemudian kita bacakan kembali saat ya. Betul. Ustaz, bagaimana cara menjawab pertanyaan yang diawali dengan ada nafsu sa'il? Ala akhir. Akhir. Baik. Menjawab pertanyaan yang diawali dengan kata alaisa kadzalik. Nah. Bagaimana jawaban alaisa kadzalik? Kalau ya kita katakan bala. Kalau tidak kita katakan na'am. Ya, na'amnya ketika bilang jawaban untuk alaisa kadzalik, na'amnya begini. Na'am. Tidak. Paham, Tom? Paham. Karena di sini soal A setelahnya nafiyah laisa. A laisa. Maka kalau antum rubah juga menjadi a dan la ala atau ama, ma yang berarti nafiyah sama jawabannya. Kalau ya kita katakan bala. Kalau tidak kita katakan na'am. Tapi kalau a saja, soalnya a saja, a anta talibun? Na'am. Bagaimana jawaban kalau ya? Na'am. Na'am. Ana talib. Ana talibun. Tapi kalau tidak bagaimana? A anta talibun? La. La. Na'am. Harus dibedakan antara a dengan soal alaisa atau ama atau ala. Nah, faham, Tom? Faham, nah. Dan ini sudah kita pelajari sebenarnya, sudah kita pelajari. Mohon muraja, ini sudah kita pelajari. Barangkali satu pertanyaan kembali, Ustaz. Ya, Ustaz. Ustaz, mohon penjelasannya, perbedaan antara lam dan lama berkaitan dengan makna atau cara penggunaan dalam kalimat. Nah, kalimat lam biasanya dia diletakkan sebelum al-mudhari. Ini yang sudah kita pelajari. Dan nanti insya Allah setelah ini kita akan mendapatkan al-fi'l mudhari yang majzum, insyaAllah. Sekarang kalau kita jelaskan lebih rinci nanti akan menimbulkan banyak pertanyaan. Sementara itu dulu, adapun lamma nanti akan kita bahas. Lamma ini tidak selamanya artinya nafiyah. Adapun lam itu nafiyah, adapun lamma tidak selamanya maknanya nafiyah. Dan nanti akan kita bahas di saat kita bahas al-fi'l mudhari yang majzum, insyaAllah. Nah, naktafi bihadzal qadar ya Abdul Ghaffar. Tayyib, Ustaz. Nah, fi ikhtitam au istifadah min. Naam, di pelajaran ini ma'asyiral ikhwah, kita sudah membaca sampai latihan ke-9 dan di dua latihan yang terakhir latihan 8 dan 9 terkait dua kata, kalimat ahad dan kalimat akhar dan bagaimana muannatsnya. Dan insyaallah di pertemuan berikutnya akan kita bahas tentang dzu. Dan ini sebenarnya sudah kita pelajari kalimat dzu. Bagaimana mudzakkarnya, bagaimana muannatsnya, dan nanti bagaimana perubahan-perubahan dhu pada saat marfu, pada saat mansub, pada saat majrur. Dan itu insyaAllah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Sementara sampai sini dulu. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mudahkan kita semua untuk bisa terus belajar bahasa Arab. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima aktivitas belajar kita malam ini sebagai amanah saleh yang ikhlas hanya untuk mencari ridhonya. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua diberikan kemudahan-kemudahan dalam setiap urusan kita. Demikian. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanallahi walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.